Arpas Community. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tepatnya di edisi hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018. Bareng bersama Arpas Community. Arpas Modal Identitas Tanpa Batas. Arpas Anak Rantau Pasang Korea. Di acara halal bihalal dan juga dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 tahun, sengaja teman-teman Arpas menghadirkan New Palapa, hadir bareng bersama sedetan bintang-bintang artis kebanggaan Anda yang tentunya siang hari ini siap menggoyang bumi Arpas Community. Dan sebelumnya teman-teman dari New Palapa memberikan yang terindah, memberikan yang terbaik untuk menghibur Anda semuanya. Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System dari Beratang, Kota Buaya, Surabaya. Abah Suud matur sembahun, dan acara ini diabadikan oleh Neo Shooting. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam all artis masih bersama New Palapa. Berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Dengan bekerja sama, yang susah jadi mudah, begitu harusnya kita bekerja. Rambatera tahayu, rambatera tahayu, sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju. Rambatera tahayu, rambatera tahayu, mari kita bersatu demi tujuan bersatu. dan bekerja sama, yang susah jadi mudah. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo, sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju. Rambate rata hayo, rambate rata hayo, mari kita bersatu demi tujuan yang satu. Tidaklah sendirian, kita pasti membutuhkan teman untuk saling mengisi, untuk saling memberi. Janganlah merasa diri paling utama antara sesama manusia, karena tanpa mereka kau bukan apa-apa. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Dengan bekerja sama, yang susah jadi mudah, begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, rambate rata hayo, sing-singkan lengan baju kalau kita mau maju. Rambate rata hayo, rambate rata hayo, mari kita bersatu demi tujuan bersatu.